Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahabi man tamasaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa TV Rojan, pendengar di Rojan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang akhir dari kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik, yang berikutnya akan berpindah kepada yaitu anak saudaranya, itu Yazid bin Bilal Walid. Sebelumnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah Hisham bin Abdul Malik, berikutnya berkuasa di kerajaan, di kekuasaan Bani Umayyah adalah yaitu anak saudaranya Yazid bin Al-Walid bin Yazid, bukan Yazid bin Walid, tapi yaitu Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ya. Sebelum kita melanjutkan tentang perkembangan kekuasaan Bani Umayyah di masa Al-Walid bin Yazid ini, ya, silsilah dari kekuasaan Bani Umayyah itu mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Hisham bin Abdul Malik, ya, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian baru Hisham bin Abdul Malik. Yang sudah 9 dari penguasa Bani Umayyah yang telah kita bicarakan tentang perkembangan Islam di masa kekuasaan mereka. Yang sepuluh adalah Al-Walid bin Yazid. Ini Al-Walid bin Yazid yang telah ditunjuk oleh orang tuanya, yaitu Yazid bin Abdul Malik, di waktu mau wafat menunjuk dua pengganti, yaitu yang pertama akan berkuasa adalah saudara sendiri, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh anak sendiri itu Yazid bin Al-Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid. Namun ada baiknya sedikit kita berbicara tentang suatu hal yang sangat penting, yang sangat krusial sebetulnya. Bagaimana kondisi Ahlul Bait di masa pemerintahan Bani Umayyah. Ini sedikit kita mau akan bahas sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut. Ya, setelah itu nanti kita akan lihat juga di masa Hisham bin Abdul Malik ini ada suatu ulama besar yang wafat, yaitu Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, yang juga termasuk orang yang sangat dekat dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita lihat sedikit tentang bagaimana kondisi kemuliaan sahabat dan Ahlul Bait di pandangan penguasa Bani Umayyah. Kenapa hal ini kita bahas? Karena di antara topik yang sangat sering dibahas oleh orang-orang Syiah dan Rafidah ataupun orang-orang yang membenci para sahabat Nabi dan juga para penguasa Bani Umayyah adalah mereka menganggap bahwa di masa kekuasaan Bani Umayyah, Ahlul Bait ataupun keluarga Rasulullah SAW tidak mendapatkan kedudukan atau tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya. Baik, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan bicara dulu bagaimana Umar bin Aziz, salah satu dari penguasa Bani Umayyah yang telah kita bahas, memperlakukan para keluarga Rasulullah SAW. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan perlakukan Al-Bait dan juga Yazid bin Muawiyah dan para penguasa berikutnya sudah pernah kita singgung. Namun agak spesial di masa Umar bin Aziz ini yang sudah kita bahas tentang keadilannya, kebijakan dan hikmahnya yang luar biasa dalam memegang kekuasaan. Pertama, bagaimana beliau mendudukkan posisi para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang perlu kita muliakan. Kenapa ini kita bahas? Karena orang-orang Syiah Rafidah itu mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dengan membuat asumsi opini-opini yang menyesatkan, mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW telah memusuhi para Ahlul Bait. Ini suatu hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Tapi mereka menggambarkan sudah pernah, yaitu suatu hal yang sangat pahit dalam sejarah Islam, bahwa pernah terjadi permusuhan yang hebat antara sahabat Nabi dengan para Ahlul Bait. Padahal ini tidak pernah terjadi. Ya, jika kita lihat sangat erat sekali hubungan antara para sahabat Rasulullah SAW dan para Ahlul Bait, ima dalam bentuk terjadinya hubungan jalin perkawinan yang telah kita bahas juga di masa membahas Khulafa Rasyidin, bagaimana Umar bin Khattab menikahi putri Ali bin Abi Thalib Mulk Kulthum, kemudian dan banyak lagi hubungan di antara mereka, ya. Berikutnya kita ingin lihat nanti bagaimana pula sahabat Rasulullah SAW dimuliakan oleh para penguasa Bani Umayyah, demikian pula para Ahlul Bait. Baik, kita akan mulai bagaimana Hajib bin Khalifah Al-Barjumi, dia berkata, Syahidtu Umar bin Abdul Aziz yaqtubu an-nas wa khalifatun wa qala fi khutbatihi. Aku pernah melihat Umar bin Khattab memberikan berkhutbah atau berpidato di hadapan manusia, di depan rakyatnya, dan saat dia menjadi khalifah, di mana dalam khutbah tersebut dia sampaikan, alaman masana Rasulullah SAW wa sahibahu fahuwa dinun na'khudhu bihi. Kata beliau menyebutkan di sini, disampaikan kepada orang-orang oleh Umar bin Aziz, ketahuilah sesungguhnya apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan kedua orang sahabatnya, maka itu adalah agama yang harus kita pegang, agama yang harus kita ambil, ya, fahuwa dinun na'khudhu bihi. Karena memang Rasulullah SAW secara khusus, ya, untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, begitu banyak dalil-dalil dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi bagaimana dengan kedua orang sunnah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan secara khusus Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, iqtadu billadaini min ba'di obi rujali min ba'di Abi Bakar wa Umar, yaitu kata Rasulullah SAW, teladanilah, ya, dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka oleh sebab itu Umar bin Aziz dalam nasihat ini secara ringkas menyampaikan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan kedua orang sahabatnya, itu Abu Bakar dan Umar, maka dialah agama yang harus kita ambil. Wa nantahi ilaihi, dan kita kita menyelesaikan persoalan kita dan mencari solusi kita pada pendapat keduanya atau pandang keduanya, dan kita cukup sampai di situ, ya, sampai di situ kita berhenti gitu. Wa masanna siwahuma fa inna nurji'uhu, ya. Dan adapun bila dari keduanya, saling keduanya, maka itu perlu kita teliti dulu, kata Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia juga menulis kepada Salim bin Abdullah, ya, Salim bin Abdullah, ya, Ibn Umar bin Khattab, itu cucu Umar dari Ibn Khattab, anak dari Abdullah bin Umar, itu namanya Salim. Dia menulis kepada Salim bin Abdullah ini, Salim adalah seorang ulama, ya, fuqaha Syafi'ah daripada masa tabi'in, ya. Dia menulis min Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Abdul Aziz kepada Salim bin Abdullah, amma ba'd, selanjutnya, faqad utulitu bima utulitu bihi min amri hadil ummah, aku telah mendapat sebuah beban yang menjadi cobaan bagiku, ya, dari urusan umat ini. Mengiri musyawaratin minni, tanpa adanya kehendak ataupun usulan dariku. Wala iradatin ya'lamullahu dhalika, dan bukan pula karena ambisi, Allah tahu hal itu, kata Umar bin Aziz. Fa idza ataka kitabi hadza, jika sampai kepadamu suratku ini, faktu bihi sirata Umar bin Aziz fi ahli kiblah wa ahli al-ahd, tolong sampaikan, tulis kepada saya bagaimana kebijakan Umar bin Khattab, ya, faktub li sirah Umar bin Khattab, tolong tulis kepada saya bagaimana kebijakan, ya, pandangan Umar bin Khattab dalam fi ahli kiblah terhadap kaum muslimin wa alul ahd. Alul ahd itu adalah orang-orang yang non muslim yang ada janjian bilateral dengan penguasa kaum muslimin. Nah, ini kita lihat, dia belum ingin mendapat dari langsung dari cucu Umar bin Khattab bagaimana perlakuan Umar bin Khattab, bagaimana sikap politiknya terhadap rakyatnya yang kaum muslimin atau rakyatnya yang ataupun orang yang dari ahlul adi yang beda agama dengan kaum muslimin. Fa ini sa'irun bi sirati, maka dia katakan aku akan menjalankan, yaitu praktek yang telah dia lakukan ataupun politik yang telah dia lakukan atau kebijakan yang telah diambil. In a'anani ala dhalika wassalam, ya, jika Allah memudahkan saya, menolong saya untuk melakukan itu. Itulah surat singkat saja. Wassalam. Dari Aun bin Abdullah, Qala Umar bin Abdul Aziz. Dari Aun bin Abdullah dia berkata, telah berkata kepada aku Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita lihat, ya, konsekuennya Umar bin Aziz ini, bagaimana beliau benar-benar seorang faqih dalam ilmu agama. Kemudian juga bagaimana beliau mengambil pengalaman daripada pendahulu, terutama yaitu Umar bin Khattab, ya, padahal itu adalah kakek beliau sendiri juga, ya, dari arah ibunya. Nah, maka dia katakan saya akan mencoba menjalankan sistem pemerintahan yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perkara-perkara begini sebetulnya kita sampaikan adalah para pemimpin kaum muslimin, selainnya lah mereka membaca para pendahulu kaum muslimin yang telah berhasil menciptakan kedamaian, keadilan di tengah umat, di tengah masyarakatnya, supaya mereka mendapat inspirasi, supaya mereka bagaimana gambaran-gambaran yang harus mereka lakukan ketika mereka memikul amanah di tengah bangsa ini dan di dalam memikul tanggungjawab masyarakat dan umat. Maka oleh sebab itu, ini ketika Umar Ibn Abdul Aziz ini meminta kepada Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab tentang bagaimana Umar bin Khattab di dalam memerintah, itu menunjukkan bahwa seseorang pemimpin harus belajar daripada pemimpin-pemimpin yang sebelumnya yang telah berhasil membawa kebaikan untuk bangsa dan negara. Ini suatu inspirasi atau suatu faedah yang dapat kita ambil. Kenapa Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Karena Umar bin Abdul Aziz belum lahir di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Baik. Kemudian dari Aun bin Abdullah ini menyebutkan berkata kepada saya Umar bin Abdul Aziz, "A'dalani indaka Umar wa Ibn Umar?" Kalau qultu na'am, yang dua orang yang paling adil semua adalah Umar bin Abdullah bin Umar. Aku jawab iya. Qala innahuma lam yakuna yukabbirani hada takbir. Ini maksudnya ini suatu sunnah yang dijelaskan, keduanya tidak pernah melakukan takbir seperti ini. Dan juga diriwayatkan dari Zuhri, qala rajul li Umar bin Abdul Aziz. Zuhri adalah ulama yang menjadi penasihat khusus bagi Umar bin Abdul Aziz di masanya, yang nanti akan kita bicarakan pula sedikit tentang biografi beliau. Di mana dijelaskan seseorang bertanya atau berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Talaqtu imraati wa ana saqran." Saya telah mentalak istriku dan saya sedang keadaan tidak sadar mabuk. Qala Zuhri, "Fakana ra'i ya." Fakana ra'yu Umar bin Abdul Aziz ay yujallidahu wa yufarraq bainahu wa bain imra'atihi. Pendapat Umar bin Aziz, orang ini dihukum kerana dia telah minum khamar dan dipisahkan antara dia dan istrinya. Ya. Hatta hadatsahu Abu bin Utsman. Sampai dia mendapat sebuah hadis yang disampaikan oleh Aban bin Utsman dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Laisa 'alal majnun wala saqran talaqun." Yani mana hadis menyebutkan bahwa orang gila ataupun orang mabuk, maka bila dia mentalak istrinya, maka talaknya tidak jatuh. Faqala Umar, "Ta'muruni wa hadha yuhaddithuni?" Ya. Apakah engkau akan menyuruhku melakukan yang tadi pendapat yang ini? Fakana ya. Ini adalah pendapatnya untuk dicambuk dan juga di pisahkan antaranya dan istrinya. Wahada yuhadithi an Utsman bin Affan. Kata Umar bin Aziz kepada Zuhri, saya tidak mungkin melakukan hal itu karena saya sudah mendapat hadis dari Utsman bin Affan. Fajalladahu warada ilaihi imra'atahu. Kemudian yang dilakukan hanyalah dicambuk saja hukuman bagi pengenung khamar dan tidak dipisahkan dia dengan istrinya. Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Aziz ini betul-betul di dalam memutuskan perkara itu, persoalan bangsa dan negaranya, masyarakatnya dan umatnya, itu betul-betul menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak mendahulukan keinginan pribadinya, tidak mendahulukan pendapatnya. Ya, ini yang seharusnya bagi seorang mukmin memandang keagungan agama yang mulia ini. Semestinya dia mendudukkan posisi Al-Quran dan Sunnah, perkataan Rasulullah SAW di atas semua perkataan orang lain. Dan ini yang ditegaskan oleh setiap para ulama kita. Ya, di antaranya Imam Malik menyebutkan kulun yuraddu yu'khadhu min qawli wa yuraddu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sahib hadal qabar ketika beliau memberikan pengajian di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan setiap orang berhak untuk diambil ditolak pendapatnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak untuk kita tolak sedikit. Dan sudah banyak ayat dan hadis yang menjelaskan masalah ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Dalam surah Al-Ahzab, tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah dan Rasul telah memutuskan sebuah masalah, mereka memilih pilihan yang lain. Tapi saudara-saudaraku seiman, kita lanjutkan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, Nah, ini pendapat yang sering dinukil ini, yang sangat agung, dinukil oleh banyak para ulama akidah perkataan Umar bin Abdul Aziz ini, yang satu ini. Di antara Imam Darimi dalam mukaddimah Sunan beliau Darimi, dan beberapa ulama juga, Ibn Battah dan Syariah dan Kitab Tauhid Ibn Mandak, ini sering dinukil perkataan ini. Ini perkataan yang sering terulang-ulang disebut oleh para ulama tentang bagaimana Umar bin Aziz ini menggariskan manhaj seorang ahli sunnah wal jamaah. Berkata Umar bin Abdul Aziz, sanna Rasulullah SAW walatu amri min ba'di sananan atau sunanan. Rasulullah SAW telah menjalankan, mensunahkan ya aturan-aturan, ya ketentuan-ketentuan, dan juga para pemimpin setelahnya ya telah menentukan berbagai masalah-masalah. Al-akhadhu bi'i'tisam bi kitabillah. Mengambil dari tuntunan Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah SAW, yang maksud ini adalah Khulafa' Rasyidin, ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa' Rasyidin al-Mahdiin ba'di. Ini yang dimaksud, ya. Jadi kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan Khulafa' Rasyidin. Ini yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz, bagaimana dia meringkas sanna Rasulullah SAW ulatul amri min ba'di sananan au sunanan, di mana Rasulullah SAW telah menggariskan sunnah-sunnahnya, dan mungkin pula para pemimpin setelah beliau itu Khulafa' Rasyidin. Al-akhdhu bi'i'tisam bi kitabillah, mengambil berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Khulafa' Rasyidin dan sunnah Rasulullah SAW, itu adalah bentuk keteguhan kita dalam mengamalkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan juga untuk mengamalkan apa sunnah Khulafa' Rasyidin. Ya, mana dalilnya? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Ayat yang telah kita bacakan, wa makana lil mu'minin wa la mu'minati idza qadalla wa rasul amran yakuna al mukhiratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan bila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu masalah, dia memilih pendapat yang lain. Dan juga surah awal surah Hujurat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kamu menduli Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh tafsir mendulukan pendapat ya manusia selain Rasulullah SAW di atas pendapat atau hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW, atau pendapat Rasulullah SAW ataupun ajar Rasulullah SAW. Maka dalil-dalil tentang wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah semua kita faham. Baik, demikian pula dengan sunnah Khulafa' Rasyidin, yang sering juga kita dengar bagaimana para ustaz-ustaz, para da'i menyampaikan bagaimana wajib mengambil sunnah sahabat. Surah At-Taubah ayat 100 sering disebut wassabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an wa'adalam jannatin tajri tahtal anhar. Ya, orang generasi terkemuka dari umat ini, muhajirin dan ansar, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu siapa? Ya, kita-kita yang setelah kaum mujahidin dan ansar. Dan juga termasuk dalil yang dijadikan oleh Imam Syafi'i wajib berpegang teguh, atau para ulama yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan pendapat para sahabat, ma yushakkika rasul ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masir. Surah An-Nisa ayat 115, di mana orang yang mengikuti rasul setelah jelasnya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Jalan-jalan selain jalan orang beriman di sini menempuh jalan selain sunnahnya para sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Karena orang beriman ini yang dimaksud saat turunnya ayat itu, mempunyai jalan selain jalan beriman. Maka tidak boleh menyelisih jalannya para sahabat kita dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berdakwah, berakhlak, dan muamalah. Baik. Maka ini dalil. Maka beliau katakan, ini kita lihat ya, sebuah ungkapan yang ditunjukkan oleh dalil yang banyak. Mengambil sunnah sahabat itu, dan juga berkaitan dengan sunnah Rasulullah, sunnah sahabat itu adalah, ya, terutama Khulafa' Rasyidin, i'tisam bi kitabillah. Tadi sudah kita sebutkan dalil tentang wajib berpegang teguh sunnah Khulafa' Rasyidin, fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa' Rasyidin al-Mahdiin ba'di. Pegang teguhlah sunnahku atau sunnah Khulafa' Rasyidin seketika terjadinya perbedaan pendapat, banyaknya pandangan-pandangan. Fa'innau man ya'ish minkum fa'isara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti kata Rasulullah kepada para sahabatnya, akan melihat perbedaan pandangan, pendapat-pendapat yang banyak sekali. Gimana yang harus kita jalankan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa' Rasyidin al-Mahdiin ba'di. Peganglah teguh sunnahku atau Rasulullah dan sunnah Khulafa' Rasyidin. Dan juga dalam hadis yang tegas bagaimana Rasulullah mewajibkan kita berketeguh dengan sunnah Rasulullah, sunnah para sahabatnya. Dalam hadis yang sudah sering juga kita dengar semua, Setafriqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat itu akan terpecah belah 73 golongan. Kulluha fi nar illa wahida. Semua golongan akan diancam masuk neraka kecuali satu. Lalu Rasulullah ditanya, mana golongan yang tidak mendapat ancaman azab neraka itu? Ma'ana alihi wa ashabi. Ya orang yang menjalankan agama ini sesuai yang aku tuntunkan dan yang dijalankan oleh para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Abdul Aziz ini memberikan suatu nasihat yang sangat kompleks ya, panjang kalau dijabarkan begitu. Kuatan ala dinillah. Nah, ini dia di sini al-akhdhu biha i'tisam bi kitabil wa kuwatun ala dinillah, dan akan mengkuatkan kita teguh di atas agama Allah. Laisa li ahadin tabdilaha wala taghyirah, tidak ada seorang pun yang boleh ataupun tidak seorang pun yang pantas untuk menukar dan menggantinya ya, sunnah para sahabat itu. Wala nadhara ya fi amri khalafaha, dan atau memilih mencoba melihat perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW atau sunnah para sahabat tersebut. Man ihtada biha fahuwa muhtadin, orang yang menjadikan panduan dan tuntunannya adalah pandangan para sahabat, menjadikan sunnah Rasulullah dan pandangan para sahabat, amalan para sahabat, keyakinan para sahabat dalam hidupnya, maka orang mencari petunjuk dengan itu fahuwa muhtadin, itulah orang yang mendapat petunjuk. Wa man istansara fahuwa mansur, orang mencari kemenangan, kekuasaan, orang mencari keberuntungan, orang mencari kemenangan, kekuatan dalam agama ini, mencari keunggulan ya, orang mencari kemenangan ustansara ya, atau meminta pertolongan, mencari pertolongan dalam hidup ini ya, untuk menyampaikan kebenaran dalam menghadapi masalah hidup, itulah orang bahwa mansur, dia akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha wattaba ghair sabil mu'minin, tapi bila ada orang meninggalkannya dan menyebut selain jalan orang beriman. Nah, ini yang selain jalan orang beriman tadi, apa yang kita sebutkan itu dalam surah An-Nisa ayat 115 tadi ya, orang yang mengikuti jalan selain iman, maksudnya selain jalannya para sahabat, karena ayat tersebut konteksnya saat itu turun kepada para sahabat yang sedang itu mereka yang beriman. Nah, cuma ini jelas oleh para ulama mufassirin kita. Barang siapa meninggalkannya, wattaba ghair sabil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang beriman. Orang beriman yang mana? Maksudnya orang beriman yang benar-benar mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW, ya, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya. Dan mengikuti jalan selain jalan beriman. Wallahu Allah, ini seakan-akan makna perkataan Umar bin Aziz ini memang semakna dengan ayat yang kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115 tadi. Maka barang siapa mencari jalan selain jalannya para sahabat, selain manhajnya para sahabat, akidah para sahabat, wallahu Allah ma tawalla, Allah akan biarkan kemana dia berpaling. Gimana? Firman Allah SWT surah An-Nisa tadi, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabil mu'min nuwallihi ma tawalla. Allah biarkan kemana dia berpaling, mengikuti berbagai macam pandangan-pandangan yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang keliru, pendapat-pendapat yang ngawur ya. Allah biarkan dia masuk dalam terombang-ambing ke dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mana pada hari ini kita lihat ya, begitu parahnya dunia. Akademik kita ya sudah tidak lagi mendudukkan agama ini sebagai pedoman yang harus dihargai, harus dimuliakan, harus dihormati ya. Dia akan masuk ke dalam perguruan cuma itu kesesatan itu ya. Bahkan sebagai dosen perguruan tinggi dengan lancang berani mengolok-olok ajaran agama Allah ya, meremehkan, melecehkan ya. Tidak ada yang akan rugi, kita umat Islam tidak rugi, dia sendiri yang rugi. Ya, dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ya menuntut agar orang-orang seperti ini harus disadarkan oleh negara agar adalah hal yang sangat mudah bagi dia untuk melecehkan ajaran-ajaran yang lainnya atau tuntunan-tuntunan yang lainnya ataupun aturan yang lainnya dalam negara ini, akan mudah untuk dilecehkan oleh dia ya. Jika Al-Quran dan Sunnah saja ditolak, dilecehkan, tentu aturan-aturan manusia lebih tidak akan dihargai lagi oleh dia. Jangan dikira bahwa orang-orang seperti ini tidak akan membahayakan ya, tidak akan membuat suatu pemikiran yang sifatnya radikal. Ini mulai dari hal-hal seperti ini adalah akan muncul paham-paham yang sangat membahayakan bangsa nantinya. Nah, kalau itu didik anak bangsa ini orang yang menghormati simbol-simbol agama. Ya. Karena bila simbol-simbol agama itu sudah dilecehkan, kemudian malah mengkultuskan orang-orang yang manusia-manusia biasa, bangga dengan manusia-manusia. Ini adalah pola pikir yang terbalik yang perlu dibenahi di dalam pendidikan kita. Dan ini indikasi bahwa pendidikan kita perlu dibenahi dengan pendidikan iman dan takwa itu perlu ditanam kepada anak didik kita supaya tidak lahir orang-orang yang membawa keresahan di tengah masyarakat, ya, padahal omongan dia tidak apalah artinya, memang ada pengaruhnya, apakah itu suatu apa omongannya itu, faedahnya dia menyampaikan hal itu, ya. Baik, kemudian di akhir kala Allah akan masukkan dalam neraka jahanam, wasa'at masirah, itulah tempat yang sangat buruk, ya. Kemudian Umar bin Aziz adalah orang sangat konsekuen dengan berpegang sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya, dan bahkan mengembalikan lambang-lambang, ya, kemuliaan-kemuliaan di masa Khulafaur Rasyidin, ya. Wa'ada lil khilafati rasyida ma'alimaha wa malamihaha wa sar ala hadiyya wa'adda ala sunnanihim, ya, berpegang teguh dengan sunnah mereka, ya, dan geraham waraja ila aqwalihim. Jadi kadang ada pendapat-pendapat Umar bin Aziz kembali kepada pendapat para sahabat, para salaf salih tersebut, inda niza' ketika adanya perbedaan-perbedaan, ya, wa akhadha biha fil hukm ala ahli kiblah wa ahli ahd, dan dia mempraktekkan itu hukum-hukum tersebut terhadap baik ke orang muslim maupun terhadap penduduk yang non muslim. Kama akhadha biha fil ibadat wal mu'amalat, sebenarnya dia juga berpegang teguh dalam masalah ini, dalam urusan ibadahkah, dalam urusan mu'amalatkah, ya. Waqad awla al khalifah al awwal wal thani Abu Bakar wa Umar, ya, jalla julla ihtimami, dan dia menjadikan yaitu khalifah yang pertama dan kedua Abu Bakar dan Umar sebagai hal yang paling utama untuk didahulukan oleh pandangan-pandangan pendapat-pendapatnya. Wa addal akhdhu bi sunnatihim akhdan wa addal akhdhu al akhdha bi sunnatihim akhdan bi sunnati Rasulullah. Bahkan dia menganggap berpegang teguh dan sunnah Abu Bakar dan Umar itu adalah bagian dari sebagai sunnah Rasulullah SAW. Kama akhdha bi sunnati khalifah ats-tsalits fauru sama'ihi wa tabaqa tilka sunnah. Nah, bagaimana dengan dia tadi langsung mengamalkan pendapat khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan, ketika dia mendengar sebuah riwayat yang sampaikan Utsman bin Affan, kalau seorang sedang mabuk atau sedang apa tadi, ya, maka atau orang gila dalam mabuk, maka talaknya tidak jatuh, maka dia langsung mengambil pendapat tersebut, ya. Wa attasama bi sunnati khulafa ar-rabi'ah, dan dia juga berpegang teguh dengan sunnahnya khalifah yang keempat itu Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi khawarij. Ini praktek-praktek yang dilakukan dari masa Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini kita lihat. Oleh sebab itu sebenarnya yang pernah kita sampaikan, ya, setiap kita menjabat sesuatu, belajarlah dan belajar kepada orang sebelum kita yang telah memegang peranan dan telah menduduki jabatan tersebut. Ya, umpamanya saya orang menteri, ya, dia mungkin meminta pengalaman-pengalaman dari para menteri-menteri yang telah menjabat sebelumnya. Mungkin banyak program-program baik yang tidak terrealisasikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu dia aduh, umpamanya ada catatan-catatan selama berpuasa, lihat kamu perbaiki ini. Nah, jadi tidak bengong gitu, ya. Tidak membuat sesuatu yang betrok juga dengan program menteri yang berlalu sehingga menghabiskan tenaga baru lagi, dimulai lagi, akhirnya negara kita jalan di tempat. Nah, sehingga berkesinambungan kalau dapat program-program baik menteri, baik presiden, itu bagusnya program-program berkesinambungan sehingga ada nyambung pembangunan-pembangunan demi pembangunan, tercapailah pada target yang dicita-citakan negara kita ini sejahtera. Nah, kita lihat ini petunjuk ini dari mana kita dapat, bagaimana Umar bin Aziz itu sangat memperhatikan empat orang sahabat Khulafaur Rasyidin ini, ya, dalam berkuasa, ya, sampai di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, ya, untuk menupas para terorisme itu maulah khawarij, ya, haitu nadharahum wa kataba ilaihim, di mana dia membantah mereka, berdiskusi dengan mereka, menulis surat kepada mereka, ya, setelah itu tidak mempan juga pala mata madau harabahum, baru setelah itu Umar bin Aziz mengambil tindakan tegas. Jadi Ali bin Abi Thalib sebelum memerangi Khawarij, dia pertama mengirim Ibnu Abbas untuk menjelaskan kepada mereka kebatilan mereka, berdiskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka. Kemudian Ali sendiri juga diriwayatkan juga pernah berdiskusi dengan mereka, menjelaskan mereka. Kemudian Ali bin Thalib tidak pernah memberikan hukum ke mereka sampai mereka sendiri telah menumpahkan darah kaum muslimin. Saat itulah Ali bin Thalib mengambil sikap tegas dengan memerangi mereka. Demikian pula Umar bin Aziz mengambil sampel daripada sejarah Ali bin Abi Thalib ini untuk dalam kekuasaannya dia, ya, bagaimana dia pertama pandangan terhadap Khawarij dia pertama diajak diskusi, dia nasihati, ya. Kalau mereka tetap tidak mau dan bahkan menjadi-jadi, maka Umar bin Abdul Aziz baru memerangi mereka. Kemudian hakama ala amwalihim wa dararihim wa asra'ni, di mana juga menerapkan hukum terhadap harta dan anak-anak mereka, dan juga tawanan mereka, biqada'i khalifah Rabi' Ali bin Abi Talib, juga sama dengan yang diambil keputusan oleh Ali bin Talib dalam perlakukan orang Khawarij. Jadi tidak halal tawan-tawan mereka, ya, tidak menghalalkan harta mereka. Maka Ali bin Talib kita ditanya, ikhwanuna ba'u alaina akafaru minal kufri farru, ya, mereka adalah saudara-saudara kita yang telah salah dalam menyikapi kita. Kemudian juga, apakah mereka kafir, ditanya oleh sahabat, ya, Ali bin Abi Thalib, minal kufri kafaru, mereka lari dari kekafiran kok. Jadi Ali bin Abi Thalib juga tidak mengkafirkan Khawarij, walaupun para ulama-ulama yang lain, sebagian sahabat yang lain berpandangan yang beda dengan Ali bin Abi Thalib. Cuman di sini yang kita ambil adalah bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya, berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan apa yang telah diterapkan oleh para pemimpin-pemimpin yang sukses, itu khulafa, para khalifah yang empat tersebut. Baik. Bahkan Umar bin Aziz berpandangan orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka dia telah meninggalkan jalan orang beriman. Ya. Wa minal firqal halika, dia termasuk dalam kelompok-kelompok yang akan binasa di dunia dan akhirat. Wa kullu masanahul Khulafaur Rasyidun, segala ini telah disunnahkan oleh Khulafaur Rasyidin, fa innahu min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah, li'annahum inna masanahu bi amrihi. Karena mereka hanya melakukan itu atas perintah Rasulullah, wala yakunu fi bid-din wajiban illa ma ujabahu wala haraman illa ma harramahu, tidak ada yang wajib dalam agama ini kecuali apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW, juga tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, wala mustahabban wala illa mustahabahu, dan juga tidak ada yang hal yang dianjurkan sunnah untuk melakukannya, ya, kecuali apa yang telah memang dituntunkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, wala makruhan, tidak pula hukumnya makruh kecuali apa yang memang makruh hukumnya masa Rasulullah SAW, ataupun boleh kecuali apa yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW, wa tiba'an sunnati khulafa rasyidin fil aqaid, dan benar-benar bagaimana mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin dalam keyakinan, ya, fil ahkam, dalam menerapkan hukum-hukum ibadah, muamalah, wa ma'alai salafus salih, yang dipegang oleh salafus salih, para generasi terbaik umat ini, wa alladhi dalla alal kitab wa sunnah, inilah yang terdapat dijelaskan Al-Quran dan sunnah, yang tadi sudah kita sebutkan berapa dalilnya. Taib. Berikut bagaimana pandangan Umar bin Abdul Aziz terhadap perbedaan-perbedaan terjadi di masa sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini agar kita mengambil sikap ini, kita ambil karena Umar bin Aziz adalah ulama dan juga sekali penguasa yang terpuji dalam sejarahnya. Nah, pemahaman dia terhadap agama bagaimana dengan sangat baik, ya, sehingga dapat pemahaman itu membuat kekuasaan menjadi stabil, aman, secara sentosa. Nah, bagaimana pula pandangannya terhadap pendapat Umar bin Aziz ini terhadap hal yang berselisih dari para sahabat. Kita kenal ada perselisihan antara sahabat dalam masalah perang Siffin, perang Jamal, dan juga berapa kejadian-kejadian lainnya, ya. Gimana kita memandang hal itu? Apakah kita ikut campur membahas, menjalankan, menyikapi dengan sahabat-sahabat yang berselisih tersebut? Nah, dari Abdurrahman bin Qasim, ini Abdurrahman bin Qasim ini cucu daripada Abi Bakar Siddiq anhu, dari ayahnya Qasim, ya, Ibnu Muhammad bin Abi Bakar, ya. Anhu qala, laqad ajamani qawlu Umar bin Abdul Aziz. Aku sangat kagum dengan ungkapan Umar bin Abdul Aziz. Ma uhibbu an ashab Rasulullah SAW lam yakhtalifu. Aku tidak suka seandainya sahabat Rasulullah SAW tidak berbeda pendapat. Kenapa? Li'annahu kana qawlan wahidan kana an-nasu fi dhaiqin. Karena kalau hanya satu pendapat saja, manusia akan sulit dalam kesusahan nanti. Jadi ini menurut pendapat, perbedaan pendapat sahabat itu adalah suatu keluasan bagi umat ini untuk memilih. Ya, ada kemudahan bagi umat untuk memilih. Ini pandang Umar bin Aziz. Ya, saya tidak pernah menginginkan sahabat Rasulullah tidak pernah berselisih. Karena kalau hanya satu pendapat saja, kata Umar bin Aziz, sungguhnya umat ini akan dalam kesusahan nanti. Ya, pendapat yang satu itu. Karena kalau ada sekian pendapat, sehingga bisa dipilih, bisa diterapkan pada kondisi tertentu. Wa innahum, kata, a'immatun yuqtada bihim. Mereka itu pada ulama-ulama besar. Mereka adalah tokoh-tokoh umat yang dijadikan sebagai panutan. Walau akhadha rajul biqawli ahadihim kana fi sa'atin. Bila seseorang mengambil pendapat salah seorang dari pendapat sahabat, itu sudah boleh. Gitu kata Umar bin Aziz. Oleh sebab itu juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad banyak sekali pendapat-pendapat beliau yang dalam satu masalah sekian pendapat. Kenapa? Setelah diteliti oleh para ulama-ulama menyebutkan bahwa Imam Ahmad itu selalu berfatwa dengan pendapat-pendapat para sahabat. Jadi kalau sahabat berbeda pendapat dengan hal itu, Imam Ahmad juga berbeda pendapat dengan itu. Satu contoh pokoknya, yaitu masalah tentang apakah Rasulullah SAW melihat Allah di malam Isra Mi'rajnya atau tidak. Ini ada di riwayat. Ada riwayat dari Ibn Abbas, ada riwayat dari Asy'ari Anas. Imam Ahmad pun dan dua ada dua pendapat di situ. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, dan banyak contoh-contoh sementara pendapat Imam Ahmad, demikian pula yang disampaikan Umar bin Aziz di sini menyebutkan, ya, apabila seorang telah menjadikan mereka sebagai contoh, mengambil pendapat salah seorang mereka, kana fi sa'atin, dia sudah bebas dapat hal itu, ya, hal yang dibolehkan. Qala Abu Umar, ini Abu Umar sebenarnya bin Abdul Bar, hadza fi makana tariqul ijtihad. Di mana pendapat-pendapat sahabat yang pendapat siapa saja boleh kita ambil salah satu pendapat mereka, kata Ibn Abdul Bar, itu dalam perkara-perkara yang ijtihad, yang tidak ada nas, ya, kalau enggak boleh mendahulukan pendapat sahabat dari dalil Al-Qur'an, ya, dalil Al-Qur'an atau sunnah sunnah Rasulullah, enggak boleh. Cuma dalam perkara-perkara ijtihad, ya, ini yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam masalah ini. Wa su'ila Umar bin Aziz an Ali wa Utsman. Nah, ada orang bertanya ini. Ini masalah-masalah yang sering juga dipertanyakan tentang hal yang terjadi perselisihan antara Umar bin Aziz ditanya tentang Ali dan Utsman dan Siffin, ya, tentang fitnah terjadi di masa Utsman, tentang juga Ali yang terjadi di masanya itu fitnah Siffin, perang Siffin, wa makana bainahum, dan perselisihan yang ada. Apa pandangan Umar bin Aziz kepada, apa jawaban Umar bin Aziz orang yang menanya hal ini kepada dia? Faqala, tilka dima'un kafallahu yadayya anha wa ana akrahu an aghmisa lisani fiha. Subhanallah. Ini semakna dengan yang lain. Para ulama seperti Imam Syafi'i dan juga diriwayatkan para ulama lain mengatakan, itu adalah darah yang Allah telah selamatkan tangan kita dari menumpahkan darah mereka, tidak ikut dalam ikut berperang, tidak ikut menumpahkan darah, terfitnah dengan hal itu, tidak masuk dalam kelompok mereka ketika terjadi hal-hal yang menumpahkan darah. Kata beliau, saya harus menjaga lisan saya untuk menjaga tidak ikut dalam membicarakan masalah ini. Wa ana akrahu an aghmisa lisani fiha. Saya tidak suka menyampurkan lisan saya, menceburkan lisan saya dalam bicara masalah ini. Para sahabat di masa Rasulullah, di masa mereka, ya, masa Rasulullah adalah orang mulia. Kemudian setelah mereka terjadi perbedaan, mereka berbeda atas ilmu, mereka berbeda atas ijtihad mereka. Semua mereka menginginkan kebaikan. Semua mereka menginginkan persatuan umat ini. Semua mereka bertujuan ingin membela hak Utsman waktu itu. Cuma berbeda dalam ijtihad mereka. Maka oleh sebab itu kata Umar bin Aziz, itu Allah telah menyelamatkan kita dari darah mereka, kenapa kita tidak menjaga lisan kita dari membicarakan keburukan-keburukan mereka. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu yang lebih tepatnya kita adalah tidak membicarakan perkara-perkara yang terjadi di antara sahabat. Ini yang disebutkan oleh Imam Tahawi dan Aqidah Tuhaya, wasukutu fima syajara bainahum, wasukutu fima syajara bainahum. Berdiam, menahan lisan dari membicarakan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, perbedaan perselisihan yang ada di masa mereka. Dari Muhammad bin Nadhr berkata dia, zakaru khilafa zakaru ikhtilafa ashab Muhammad inda Umar Masjid. Mereka membicarakan tentang perbedaan-perbedaan sahabat Rasulullah di dekat Umar bin Aziz. Faqala amrun akhrajahu aydiyakum minhu. Maka Umar bin Aziz berkata kepada mereka, Allah telah menyelamatkan tangan kalian dari hal itu. Ma ta'maluna al-sinatakum fihi, ya, apa yang kalian lakukan pada hari ini dengan lisan kalian. Dari Umar bin Aziz juga, kagairihi min ulama as-salaf harisuna ala ibrazi fadail ashabi Rasulullah SAW. Nah, di antara manhaj para ulama salaf, di antara manhaj Umar bin Aziz adalah mengikuti manhaj ulama salaf, mereka sangat ingin selalu bersungguh-sungguh menyampaikan ibraz, menjelaskan keutamaan-keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang harus kita cari itu keutamaan mereka, ibadah mereka bagaimana, ilmu mereka bagaimana. Ya, adapun perbedaan-perbedaan ada di sana mereka yang sempat terjadi pemanya peperangan, itu adalah istiadat dari mereka, dan mereka juga manusia yang kadang-kadang tertipu dengan berita, informasi-informasi yang menyesatkan. Ya, maka oleh sebab itu Umar bin Aziz mengambil sikap. Ya, sebenarnya juga disebutkan dalam kitab kitab akidah seperti yang telah kita sebutkan tadi, ungkapan Imam Tahawi menyebutkan, ya, as-sukutu fima syajara bainahum, ya, mencintai sahabat adalah ta'ah, ya, Kemudian Allah menyuruh kita untuk mencintai kaum mukminin dan orang beriman. Yang paling layak untuk lebih besar kita cintai adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah berjuang berkorban untuk agama yang mulia ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu disebutkan di sini, ya, Umar bin Asy itu suka menyebutkan harisun ala ibraz, ia sangat suka ingin memperlihatkan, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walima la yakunu dhalika waqad qala Allah taala. Kenapa tidak demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah telah meridai orang beriman yang telah membaiatmu di bawah pohon, yaitu bai'at ridwan. Dan disebutkan jumlahnya oleh para ulama itu sekitar 1400 orang, ya. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah sudah tahu keimanan yang ada dalam hati mereka itu. Allah tazkia mereka. Iman mereka telah sah, tidak ada munafik sedikit pun. Sehingga fa'alima ma fi qulubihim, Allah sudah tahu apa yang ini Allah katakan dalam Al-Qur'an menyebutkan keutamaan sahabat ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Allah telah reda kepada orang-orang iman yang telah membaiatmu di bawah pohon. Siapa mereka orang iman yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman. Ya. Wa 'alima ma fi qulubihim, Allah sudah tahu tentang iman yang ada pada dalam diri mereka, dalam hati mereka. Fa anzala sakinata 'alaihim, Allah turunkan rasa tenang kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba, Allah akan balas mereka dengan yaitu kemenangan yang sudah dekat. Baik. Kemudian wa mu'taqad al-sunnah jamaah, sedikit di sini jelaskan bagaimana akidah al-sunnah jamaah bi alla yadhkur ahadun min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidaklah boleh menyebut seseorang pun di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dzikrin, kecuali dengan sebutan yang baik. Wal imsaku amma syajara bainahum, menahan lidah dari membicarakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Wa an haqqun nas ayaltamisa lahum ahsanal makharij, mereka adalah orang paling berhak untuk kita carikan alasan, ya, untuk memberikan uzur kepada perbuatan mereka. Uidhannu bihim ahsanal madhahib, dan berprasangka baik kepada mereka. Berkata Ibn Hajar Asqalani, yaitu penulis kitab Fathul Bari, seorang ulama Syafi'iyah yang masyhur, wattafaq al-sunnah ala wujubi man'i ta'ni ala ahadin minas sahabah, telah sepakat ahlu sunnah tentang wajibnya pelarangan terhadap pencelaan terhadap seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Bisa bin ma, ya. Kemudian waqa'a lahum min dhalik, apapun alasan yang terjadi di tengah mereka. Bisa bin ma waqa'a lahum min dhalik, ya. Walau arafal muhiqqum, walaupun kita tahu yang benar di antara mereka. Tidak boleh bicarakan ini pulan yang salah itu. Li'annahum lam yuqatilu, kata Ibn Hajar menyebutkan, mereka tidaklah berperang fitil kal huruf, dalam perperangan-perperangan terjadi antara mereka, illa an istihadin, kecuali atas dasar istihad mereka. Bal sabata annahum yu'jar ajran wahidan, dan sudah ditetapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa pahala satu. Wa anal musibah yu'jar ajraini, inam, bahwa yang betul pendapatnya adalah mendapat pahala dua. Wal ma'munul asar al-warida an Umar bin Khasib, dan secara ringkasnya asar-asar dari Umar bin Aziz itu menjelaskan tentang akidahnya tentang para sahabat dan juga akidah al-sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian bagaimana pula itu pandangan dia terhadap apa oleh Pak Presiden para sahabat tentang hal yang perselisihan terkalam para sahabat. Yang ketiga adalah bagaimana pula mauqifnya dengan Ahlul Bait. Nah, bagaimana kondisi Ahlul Bait? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ulama, ya, berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Siapa mereka Ahlul Bait? Ya, yang rajih, yang sudah pernah kita bahas dalam pembahasan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap keluarga Rasulullah SAW. Ahlul Bait itu adalah sebenarnya terangkan oleh Imam Nawawi, ya, adalah orang yang dari keturunan Rasul, turunan dari Bani Muttalib dan Bani Hashim yang beriman. Itu yang disebut Ahlul Bait, yang beriman di karang keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Dan mereka tidak boleh menerima sedekah. Itu. Nah, ada berapa pendapat disimulkan annahum banu Hashim wa banu Muttalib, mereka adalah keturunan Bani Hashim dan Muttalib tentu yang beriman. Ada yang menyebutkan dia adalah Banu Hashim secara khusus. Ada lagi pendapat yang mengatakan hum banu Hashim wa man fauqahum ilal ghalib, ataupun mereka ada Banu Hashim dan para apa nama keturunan sampai apa namanya wa man fauqahum, atau yang di atas mereka sampai pada Ghalib bin Fihir, ya, kakeknya Rasulullah SAW. Nah, pendapat yang kedua adalah keluarga Rasulullah SAW itu adalah itu keturunannya dan istri-istrinya secara khusus. Ini ada yang menyebutkan adalah istrinya dan keturunan secara khusus. Ada pula pendapat menyebutkan bahwa keluarga Rasulullah itu adalah pengikutnya sampai hari kiamat. Yang rajih dari pendapat ini adalah pendapat yang pertama adalah mereka dari Banu Hashim dan Muttalib yang beriman ya, dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu bahwa keluarga Rasulullah SAW itu disebut dalam hadis juga itu tentang orang yang diharamkan untuk menerima sedekah. Tetapi beda dengan Syiah. Kalau Syiah mereka mengatakan yang Ahlul Bait itu ya hanya keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah secara umum mengatakan demikian. Ini suatu pendapat yang keliru. Ya, karena bahkan mereka mengeluarkan istri-istri Rasulullah dari keluarga Ahlul Bait. Ini sudah satu hal pendapat yang berbeda dengan apa yang dijelaskan Al-Qur'an Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan istri Rasulullah SAW orang pertama disebut Ahlul Bait. Ya. Kemudian juga Syiah Rafidhah, mereka bukan hanya keturunan Ali saja. Mereka hanya mengkhususkan hampir-hampir mereka anggap setelah Husain itu keturunan Husain saja gitu. Keturunan Ali, Hasan, Husain. Sedangkan keturunan dari keluarga Rasulullah SAW tidak dianggap seperti Abbas, ya, pamannya Abdullah bin Abbas, anaknya pamannya itu Abdullah bin Abbas, anak dari Abdullah bin Abbas dan juga ada Fudail, ada bin Abbas dan lain banyak keluarganya yang lain. Kemudian anak dari Abu Talib juga ada Ja'far, ada juga Uqail, kemudian juga dari Hamzah, dan itu semua keluarga Rasulullah SAW, termasuk istri Rasulullah SAW. Baik. Kalau kita lihat bahwa penerapan tentang Ahlul Bait terdapat dalam Quran itu ada kepada istri-istri Rasulullah SAW. Kena Allah Subhanahu wa taala sebutkan surah Ahzab wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulah inna ma yuridullahu li yuthiba ankum risa ahlul bait. Ayat ini dari awal surah Ahzab ayat 33 ini bercerita tentang isi Rasulullah SAW. Ya, hendaklah mereka tinggal di rumah mereka, ya, tidak boleh berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah yang sebelumnya, ya, hendaklah mereka menegakkan dan melaksanakan salat, membayarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah katakan, Allah ingin membersihkan kalian dari dosa-dosa kalian, wahai Ahlul Bait. Ini jelas istri Rasulullah SAW, bahkan turun ayat ini di rumah istrinya Rasulullah SAW. Tapi aneh kenapa orang Syiah Rafidhah mengeluarkan daripada ayat ini adalah istri Rasulullah SAW, padahal mereka adalah yang pertama masuk ke dalam ini. Baik. Berikutnya, ya. Kita lihat di sini Umar bin Aziz sungguh mengetahui sekali hak-hak di keluarga Rasulullah SAW, ya, baik secara materi maupun secara maknawi, ya. Beliau memberikan pemberian-pemberian khusus kepada keluarga Rasulullah SAW dan mengangkat berbagai bentuk hal-hal yang menzalim mereka yang terjadi pada penguasa sebelum Umar bin Aziz mamanya. Diriwayatkan dari Juwairiyah Ibni Asma, ya, qala sami'tu Fatimah bint Ali Ibni Abi Talib zakarat Umar bin Abdul Aziz. Aku mendengar Fatimah binti Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib ada namanya Fatimah, anaknya namanya Fatimah. Aku mendengar dia menyebut tentang yaitu Umar bin Aziz. Fa aktsar tarahum alaihi. Jadi bagaimana Fatimah Al-Bait ini dari turunan anak putri dari Abu Talib ini ketika menyebut Umar bin Aziz itu sering menyatakan rahimahullah rahimahullah, itu menunjukkan tentang cintanya kepada Umar bin Aziz sehingga baktar tarahum alaihi, sehingga banyak sering sekali mendoakan untuk Umar bin Aziz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waqalat, nah, dan dia bercerita Fatimah binti Ali bin Abi Talib ini, dakhaltu alaihi wa huwa amilul Madinah. Aku pernah masuk menemui dia dan waktu itu dia menjadi gubernur Madinah. Siapa? Umar bin Aziz ini ketika menjadi gubernur Madinah. Ya, ketika itu dia menjadi gubernur Madinah dan aku datang ke rumahnya, kata Fatimah binti Ali bin Abi Talib ini. Kemudian fa akhraja anni kullu khissi wal harasi. Semua yang menjaga, semua yang ada di penjaga-penjaga yang ada di kantornya atau di rumahnya, di istananya itu disuruh keluar dulu. Ya, karena Fatimah mau masuk. Hatta lam yaqa fil bait ghairi wa ghairuhu. Sehingga waktu itu yang ada di rumah itu hanya Fatimah binti Abi Talib, binti Ali bin Abi Talib. Kemudian juga Umar bin Asyikum waqal. Kemudian dia berkata kepadaku, kata Fatimah, ya binta Ali, wahai putri Ali, wallahi ma'ala hadharil ar, demi Allah tidak ada di muka bumi ini ahlu baitin ahabu ilaya minkum, yaitu keluarga yang aku cintai lebih dari kalian. Ini perkataan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini ingin kita sampaikan bahwa bagaimana kecintaan Bani Umayyah, tentu juga ada, kita tidak menafikan mungkin sebagian dari penguasa ada yang melakukan hal-hal yang tidak wajar pada Umayyah. Tapi kan itu tidak bisa hukum secara umum. Ya, di mana secara umum mereka memuliakan Ahlul Bait, mereka mencintai Ahlul Bait. Ya, kalau masalah terjadi dari personal, ada hal-hal yang tidak wajar kepada Ahlul Bait, itu mungkin saja. Ya, tetapi kita lihat bagaimana ini cerita dari Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Kata dia, ketika saya menemui Umar bin Abdul Aziz ketika saat dia menjadi gubernur Madinah, semua orang disuruh keluar, kemudian saya dan dia berada di ruangan itu. Kemudian Umar bin Aziz berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta, binta Ali bin Abi Thalib, demi Allah, wahai putri Ali bin Abi Thalib, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini rumah, yaitu Ahl Baitin, keluarga yang lebih aku cintai dari kalian. Wala antum ahabu ilayya, dan kalian lebih aku cintai min ahli baiti, daripada keluarga ku sendiri. Ini perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah Jamaah dan para tokoh-tokoh Ahlus Sunnah Jamaah mencintai keluarga Ahlul Bait. Ya, tidak sebenarnya yang dituduhkan. Ya. Kemudian juga dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Ya, Uqail ibn Abi Talib. Tadi kita sebutkan Ali bin Talib juga punya saudara yang lain namanya Uqail. Itu ada Uqail punya anak namanya Muhammad, kan Muhammad punya anak namanya Abdullah. Qala awalu malin qassamahu Umar bin Aziz, ya, harta yang pertama sekali dibagi oleh Umar bin Aziz ada lamalun ba'ata bihi ilaina, yaitu harta yang pertama kalau Umar bin Aziz membagi harta untuk kaum muslimin, pertama yang diberi itu apa? Ahlul Bait. Ya, ba'ata bihi ilaina Ahlul Bait, kami dulu yang dikasih, kata Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Abi Talib. Ya, ini menyebutkan, ya, afwan, tadi saya sebutkan, ya, Ali ini Ali bin Abu Talib ada anak saudara dari Ali, yaitu Uqail, ya, punya anak namanya Muhammad, kemudian Muhammad punya anak namanya Abdullah. Dia menceritakan kalau Umar bin Aziz itu membagi bagian kepada rakyatnya, yang pertama adalah dikirim kepada dulu, didahulukan untuk Ahlul Bait dulu. Fa'ata imra'atan minna mithla ma yu'ti rajul. Dan bahkan pembagian, ya, kalau wanita dari Ahlul Bait itu sama bagian dari laki-laki yang bukan Ahlul Bait. Wa atasabi mislu ma yu'tal mar'ah. Kemudian kalau anak-anak, bagiannya sama dengan bagian wanita. Qala fa asabana Ahlul Bait 3000 dinar. Maka kami para Ahlul Bait itu mendapat jatah masing-masing 3000 dinar. Ya, wa katabalana inni in baqaitu lakum ataitukum jami'a ma huquqikum. Kemudian dia menulis kepada kami, selama saya masih hidup, saya akan berikan pemberian kalian sesuai dengan hak kalian, kata Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bagaimana rasa cinta, ya, antara Ahlul Bait dengan penguasa Bani Umayyah. Saat itu diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Dari Husain bin Saleh, qala, tadhakkaru zuhad inda Umar bin Aziz. Ya, faqala qailuna fulan, waqala qailuna fulan. Mereka sedang bicara siapa yang paling, apa, orang yang paling zuhud, ya, itu mereka bicara di dekat Umar bin Aziz. Ada mengatakan si fulan. Faqala Umar bin Aziz, azhadun nas fid dunya Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar bin Aziz menyebutkan ketika orang bicara yang paling zuhud di antara sahabat Nabi SAW siapa? Maka Umar bin Aziz menyebutkan orang yang paling zuhud di antara manusia itu ada di dunia ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan apa? Penghargaan, penghormatan kepada Ali bin Abi Thalib. Fa Umar bin Aziz seperti lainnya dari salafus saleh, ya, mereka mengetahui tentang haknya Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, karena perintah Rasulullah SAW terhadap itu, udhakirukum fi ahli baiti, udhakirukum fi ahli baiti. Ya, kemudian Rasulullah mengingatkan, ya, agar kita menjaga hak-hak keluarga Ahlul Bait. Namun, ya, tentu juga bukan berarti kita hulu berlebihan, ya, atau juga ada sebagian orang memanfaatkan kemuliaan Ahlul Bait untuk mencari ketenaran, kekuasaan, ataupun hal-hal yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan juga, ya, kita tetap, kalau memang mereka Ahlul Bait, syukur, kita muliakan, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mengetahui dengan sunnah, beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak, kesalahan mereka tetap kita kritik, ya. Berkata Ibn Taimiyah, inna min usul ahli sunnah al-jamaah annahum yuhibbuna ahli baitin Nabi SAW wa yatawallawnahu wa yahfadhuna fihim wasiat Rasulullah SAW. Nah, ini sering orang ada suatu buku pernah juga kita lihat di perpustakaan itu. Saya pernah jalan-jalan ke sebuah perpustakaan menunjukkan di situ menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang membenci keluarga Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab ini dalam kitab Aqidah Wasatiyah belum jelaskan. Di antara pokok-pokok dasar keyakinan Ahlussunnah Jamaah itu adalah mereka mencintai keluarga Rasulullah Nabi SAW dan membela mereka dan menjaga hak mereka tentang wasiat Rasulullah SAW terhadap mereka. Ini di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kita tentang wajib yang menjaga hak Ahlul Bait. Taib. Kemudian hak-hak yang telah disebutkan tadi adalah itu yang dijaga oleh Umar bin Aziz ya, dan melakukan sesuai dengan yang dituntut dalam agama ini. Ya. Maka farada ala ali Rasulullah SAW fadak. Kemudian juga Rasulullah SAW mengembalikan fadak yang itu harta yang warisan. Ya. Waktu itu, ya, karena Rasulullah SAW di awalnya mana al-anbiya nanu masyarakat la yuras awlanu, para nabi itu kalau meninggal hartanya tidak diwarisan. Umat tarakna sedekah. Apa yang terkait para nabi itu adalah sedekah. Nah, ini yang terjadi perbedaan antara Ali bin Abi Thalib waktu itu dengan sahabat lain tentang harta fadak ini. Nah, kemudian dikembalikan harta itu oleh Umar bin Aziz ya, kepada keluarga Rasulullah SAW. Taib. Ini bentuk bagaimana penjagaan apa namanya hak-hak al-bait di masa pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian disebutkan juga dari Ibn Sa'ad menyebutkan akhbara Ali bin Muhammad an Lu'ud bin Yahya qala kana al-wula min Bani Umayyah qabla Umar bin Aziz istumuna Aliyan falamma wuliya huwa Umar bin Aziz amsaka an dhalika faqala kathirun. Nah, ini dulu kebiasaan-kebiasaan sebagai pemimpin-pemimpin sebelum Umar bin Aziz itu ada hal yang melanggar hak-hak terhadap Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka di masa Umar bin Aziz itu dilarang Umar bin Aziz kalau ada percela-celaan memburuk-burukkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit bagaimana apa namanya pandangan Umar bin Aziz terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, itu hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak al-bait di masa Umar bin Aziz atau salah satu penguasa Bani Umayyah. Karena waktu yang membatasi kita, insyaAllah untuk bicara tentang salah satu ulama ya, Az-Zuhri yang hidup di masa Umar bin Aziz yang wafat di masa kekuasaan yaitu kekuasaan Hisham bin Abdul Malik yang kemarin sudah berlalu kita bahas, itu kekuasaan Hisham bin Malik, insyaAllah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang, itu tentang Imam Az-Zuhri. Ini karena beliau karena adalah fenomenal sekali dalam ilmu hadis, karena yang pertama mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam istilahnya dalam buku, bukan berarti yang pertama mencatat. Beda antara mencatat hadis, cari hadis sudah banyak yang dicatat-catat oleh para sahabat Rasulullah masa hidup Rasulullah SAW, mencatat dari Rasulullah SAW. Namun yang mengumpulkan dalam satu kitab dan tertulis teratur itu dimulai di masa Umar bin Aziz, Umar bin Aziz dan di atas perintah Umar bin Aziz yang dilakukan oleh Az-Zuhri dengan para ulama lainnya. Nah, di sini banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang orientalis mengatakan bahwa hadis Nabi SAW tidak pernah ditulis di masa Rasulullah SAW dan baru ditulis itu masa Zuhri, dan Zuhri ini adalah dikatakan ulama yang loyal kepada umumnya, jadi dicurigailah riwayat-riwayatnya itu adalah riwayat-riwayat yang memang pro kepada Bani Umayyah. Ini begini cara pandang orang orientalis terhadap Imam Zuhri ini. Nanti akan kita coba melihat jawaban terhadap berapa syubhat-syubhat tersebut, bahwa itu tidak benar, bahwa sebetulnya Umar bin Aziz sebelumnya juga pernah sudah banyak ditulis hadis-hadis Rasulullah walaupun tidak dikumpulkan secara itu. Kemudian juga pengumpulan hadis masa Umar bin Aziz atau yang dilakukan oleh Imam Zuhri itu diteliti oleh para ulama-ulama yang ada di masa itu ya. Kemudian juga apa namanya Az-Zuhri bukanlah ulama-ulama yang sifatnya penjilat yang mencari kedudukan ataupun mencari keuntungan duniawi dalam ilmunya. Nanti akan kita sebutkan bagaimana pandangan ulama tentang kemuliaan Zuhri ini dalam jumpa kita akan datang. InsyaAllah kita mencoba melihat salah satu ulama yang terkenal di masa kekuasaan Bani Umayyah itu Imam Az-Zuhri. Wallahu'alam, itu yang dapat kita bahas dalam jumpa kita pagi ini dulu. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita dapat pandangan, dapat gambaran bagaimana apakah Ahlussunnah ataupun tokoh-tokoh Ahlussunnah ataupun apakah pemimpin-pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin itu benar-benar menyakiti keluarga Rasul, dan bagaimana pula pandangan mereka kepada sahabat Rasulullah yang telah kita ceritakan sedikit tadi, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang sampai hari ini mereka adalah orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah SAW, sekaligus dalam waktu yang sama mereka pun memuliakan dan menghormati Ahlul Bait. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh Imanu kita dari studio Cilengsi. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kami ucapkan atas keluangan waktu yang Ustaz telah berikan dan menyampaikan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan selanjutnya untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung, silahkan di nomor telepon kami 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat 0819896543. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak, dengan siapa? Dengan Pak Mul di Medan. Ya, silakan. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka kafir, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka zalim, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah fasik. Jadi mohon penjelasannya bagaimana kita memaknai ayat surah Al-Maidah tersebut Ustaz, agar bertambah ilmu dan pengetahuan kami Ustaz. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bara Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mul di Medan, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Ayat ini adalah satu ayat yang sering dijadikan argumentasi oleh orang-orang yang berpandangan ekstrim atau pandangan radikal di dalam memahami dalam masalah agama ataupun masalah jihad ataupun masalah menegakkan hukum syariat. Ayat ini telah ditafsirkan dijelaskan oleh banyak para ulama bahwa maksud di situ adalah penjelasannya ada rinci. Pertama, dari konteks ayat saja Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 level atau 3 kata untuk orang tidak berhukum dengan Allah. Yang pertama, wa man lam yahkum bima anzal fa alaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzal fa alaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzal fa alaika humul fasiqun. Itu ada level, ada kafir, ada zalim, ada fasik. Nah, para ulama juga menjelaskan kenapa Allah berikan 3 hukuman yang berbeda untuk orang tidak berhukum dengan Allah ini. Apa dimaksud itu hukumnya sama aja maknanya atau tidak? Ada ulama menjelaskan tidak. Ada orang menghukum dengan hukum Allah, tidak menjalankan hukum Allah itu kafir, maksudnya bagaimana? Ya. Kafir bisa kafir bila menyatakan hukum Allah tidak layak untuk zaman sekarang. Menyatakan hukum Allah itu adalah hukum yang tidak adil. Menyatakan hukum Allah itu hukum yang sudah usang atau tuduhan-tuduhan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan hukum Allah. Itu kufur secara hukum, secara ijmal, secara umum. Tapi bila ada kita mendapati orang mengatakan hukum Allah itu tidaklah pantas untuk zaman sekarang, memang perkataannya kufur, tetapi dia harus diproses ke dalam, kalau di Islam ya dibawa ke mahkamah, dibawa ke hukum, diproses. Apa alasan dia mengatakan demikian? Apakah dia ada unzur ta'wil? Apakah dia jahil? Apakah dia tidak tahu tentang penjelasan ayat tersebut? Yang jelas kita ambil dulu faulaika humul kafir. Kata-kata hukum, wa man lam yahkum manzalla. Kata hukum di situ apa maksudnya? Ada orang yang menasibkan kata hukum di situ adalah hukum hudud, yaitu masalah memotong tangan bagi pencuri, bagi kisos bagi pembunuh, ataupun cambuk bagi pezina atau rajam bagi pezina, ya, dan cambuk bagi peminum khamar. Ada yang menyimpulkan hukum itu sampai di situ. Padahal kata-kata hukum di situ tidaklah berarti sampai di situ. Hukum itu hukum Allah mencakup apa? Akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Jadi tidak hanya menyatakan orang tidak melakukan hukum yang sifatnya hukum pidana yang di dalam bahasa kitanya itu langsung kafir. Karena hukum di situ bukan maksudnya itu saja. Bagaimana akan dikafirkan orang tidak menekankan? Orang yang berzina sendiri pun tidak kafir. Gitu. Baik, kita jelaskan lagi. Kalau mereka mengkafirkan orang tidak berhukum dengan Allah, taruh kita ambil sekarang paham mereka itu, orang yang tidak menyangkut Allah kafir. Kita katakan tadi bahwa hukum itu umum. Dan kata-kata barang siapa itu bukan khusus untuk penguasa. Siapa pribadi umat. Karena ada juga orang mengatakan barang siapa tidak menghukum Allah adalah kafir. Dimaksudnya ada pemerintah saja. Kalau rakyat tidak menyangkut Allah, kafir enggak? Kalau menurut orang yang tidak menyangkut, kata-kata itu waman. Itu umum, baik penguasa, baik rakyat. Kalau begitu berarti rakyat juga termasuk ke dalam ini. Nah, kalau tidak menjalankan hukum Allah, berarti dia kafir. Contoh seseorang yang durhaka pada orang tuanya. Dia tidak menjalankan hukum Allah, enggak? Pasti itu tidak menjalankan hukum Allah kalau dia kafir. Orang makan riba menjalankan hukum Allah? Tidak. Orang mencuri tidak menjalankan hukum Allah. Berarti dia kafir. Nah, inilah perlu penjelasan dari para ulama menyebutkan. Apa yang maksud kafir di situ? Maka oleh sebab itu Ibnu Abbas yang disebutkan riwayatkan dalam Imam Tabari dalam tafsirnya menyebutkan kufur itu bukanlah kufur keluar dari Islam. Bukanlah kufur, kufur dunia kufur ini jelas sering dinukil oleh para ulama kita. Kemudian Imam Ajuri juga menjelaskan masalah itu, Ibn Battah dan kita-kita akhirnya menjelaskan masalah ini ya. Waman lam yakum anzal fa lam kafir. Jadi kalau kata-kata hukum itu bukan hanya masalah hukum pidana saja, umum. Kemudian waman itu bukan hanya pemerintah saja, kok pemerintah saja yang kafir? Kalau begitu orang yang tidak hukum Allah itu bukan hanya pemerintah, rakyat gimana? Ya. Kalau orang yang menjalankan hukum Allah juga tidak menjalankan hukum Allah, dia juga kafir. Nah, kalau ini dipakai, itulah serang kafir-kafiran jadinya. Ya. Maka oleh sebab itu kembali dan penjelasan para ulama. Maksud waman itu umum. Siapa saja, pemerintah atau bukan, rakyat biasa. Kalau ditafsirkan yang keluar dari Islam, kata-kata di situ tadi, berarti orang yang mencuri keluar dari Islam dong. Ini tidak ada pendapat ulama seperti ini. Orang yang membunuh orang, apakah dia kafir? Tidak juga. Dia tidak menegakkan hukum Allah itu. Nah, maka oleh sebab itu penafsiran ulama menjelaskan itu dan termembakan kufrun duna kufrin. Perbuatan itu bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tapi merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang terbiasa dilakukan orang kafir adalah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara penjelasan. Ada lagi penjelasan ulama tafsir. Ini adalah bagi ahlul kitab karena itu ayat berbicara tentang ahlul kitab semua. Itu ada juga ulama menjelaskan demikian. Kemudian ada penjelasan ulama lagi adalah bisa kufur meninggalkan hukum Allah itu dengan i'tiqad umpamanya dia hukum Allah tidak pantas sampai sekarang atau hukum buat manusia lebih baik dari hukum Allah atau menjalankan hukum Allah atau hukum manusia sama saja boleh-boleh aja keduanya. Ini yang dikafirkan pertama. Tapi pengkafiran di sini adalah pengkafiran secara umum, secara mutlak namanya, takfir mutlak namanya, bukan ma'ayyan. Takfir ma'ayyan kan. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat ada hadis memerintahkan taat kepada penguasa. Allah memerintahkan hadis mana? Itu menyebutkan bahwa mereka melanggar hukum Allah. Tapi ketika ditanya, apakah boleh mereka ya Rasulullah, boleh kita memberontak ke mereka? Rasulullah, ma'akamu fikum sholat. Jangan, selama mereka masih sholat atau membiarkan kalian untuk sholat. Dan riwayat lain. Itu jelaskan maksudnya. Ya, sya'ati alaikum umara. Ya, akan datang pemimpin-pemimpin dalam hadis Hudzaifah yang sangat jelas sekali dalam Sahih Muslim dan lainnya. Jelaskan itu. Pemimpin-pemimpin, laistanum bihudaya wa la yahtadun bihudaya wa laistanum bisunnati. Laistanum bisunnati wa la yahtadun bihudaya. Mereka tidak akan menjalankan sunnahku, tidak akan menjalankan petunjukku. Ya. Kemudian sebutkan pula kulubuhum kulubu syaitin fi jismanil insan, hati mereka seperti hati setan yang ada dalam tubuh manusia. Bayangkan itu. Itu begitu gambarannya. Banyaklah hadis yang menyebutkan tentang kezaliman kepada zalim penguasa, tetap Rasulullah menyebutkan asma' wa ti', taat dan patuh. Nah, itu yang pertama dulu kita jelaskan. Jadi kalau ayat itu ditafsirkan oleh mereka umpamanya kafir kepada Islam, ayat itu tidak khusus untuk penguasa saja. Semua orang berarti kalau tidak menyekutukan Allah bisa jatuh ke dalam kufur. Kalau ditafsirkan seperti menafsirkan orang-orang yang khawarij atau orang-orang yang radikal ini. Itu. Baik, sekarang kita tanya, apa ini maksud menjalankan Allah di sini? Ini sering sudah saya jelaskan. Di Indonesia ini tegak enggak hukum Allah? Hukum Allah jalan di Indonesia. Tapi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Salat itu hukum Allah. Berzakat hukum Allah. Ya kan? Haji hukum Allah. Membangun masjid, dakwah, mengajar anak yatim, membantu anak yatim, mengajarkan Al-Quran. Semua ini hukum Allah. Berhijab hukum Allah. Itu hukum Allah. Berarti ada hukum Allah di Indonesia ini. Ya, jalan. Hukum Allah di Indonesia. Kita katakan, ya, jalan. Tapi sempurna. Ya, tidak. Tidak sempurna, ya betul. Beda di antara sebagian negara ada yang lebih besar di menjalankan hukum Allah dalam berbagai peraturannya, ada yang nisbahnya kurang, ya persentasenya kurang. Itu kita akui. Tapi bila kita ingin membangun bangsa ini, tidak mungkin kita lakukan gerakan-gerakan yang merusak apa yang telah ada. Ya, seperti yang sudah sering saya jelaskan di dalam berdakwah kita harus melihat bagaimana sejarah para ulama kita dalam berdakwah. Pelanggaran terhadap hukum Allah pun hanya pada zaman sekarang. Bahkan di zaman Imam Ahmad, contoh yang sudah Allah untuk kita jadikan sebagai ibrah. Di masa Imam Ahmad, seorang pemimpin, memiliki akidah yang sesat. memaksa orang untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Para ulama disiksa, bahkan ada yang dibunuh, bahkan Imam sendiri disiksa. Imam mengatakan orang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir, tapi Imam tidak mengkafirkan penguasanya. Kenapa? Karena dia ketika berpendapat demikian, ada hal-hal yang membuat untuk tidak dikafirkan. Karena ada dalam kota yang mengkafirkan itu, bukanlah kembali kepada kita orang-orang biasa ini, adalah ada badan yang resmi dari negara, ditunjuk oleh pemimpin Islam, qadhi atau ulama yang rasikhuna fil ilm, itu yang boleh bicara masalah takfir atau tidak takfir itu. Bukan kembali kepada kita. Ya, ini untuk takfir yang muayyan. Kemudian untuk melaksanakan itu ada kode etiknya, ada syarat-syaratnya, ada mawani'nya. Jadi ini yang perlu kita jelaskan, bahwa kata-kata waman itu bukan hanya untuk penguasa, juga untuk semua orang. Nah, hukum Allah di situ bukan hanya khusus pada hukum pidana saja. Nah, oleh sebab itu, maka di sini dipahami bahwa kufur di situ tidak maksudnya keluar dari Islam. Namun, ulama juga mengatakan bisa bermakna keluar dari Islam sesuai dengan tiga kondisi yang kita sebutkan tadi. Dia mengatakan hukum Islam tidak layak untuk zaman sekarang. Dia mengatakan hukum Islam tidak pantas, ataupun hukum pembuatan yang dibuat oleh manusia lebih baik, ataupun mengatakan bahwa hukum buatan manusia atau hukum mana saja boleh dijalankan sama saja, umpamanya menyamakan. Nah, itu secara takfir, kita katakan takfir mutlak, belum juga takfir muayyan itu. Kalau ada pemerintah mengatakan atau ada orang mengatakan demikian, seseorang mengatakan demikian, dia tidak kafirkan secara langsung, perlu diproses dulu. Iqamatul hujjah wa izalatus syubhah, perlu diproses. Ya. Ini yang harus kita pahami dalam masalah ini. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa orang Wahabi ini suka mengkafirkan, itu mereka tidak menuduh-nuduh kita ini orang Wahabi, umpamanya orang radikal, ya, sangat ekstrim dalam kita jelaskan masalahnya. Kita tidak pernah mengkafirkan siapa-siapa yang melakukan dosa besar, ya. Kita pun menjelaskan bagaimana kode etik dalam mengkafirkan dan bagaimana pula kita memahami ayat seperti itu jelas menurut pemahaman para ulama kita. Maka orang-orang ini harus membuka mata lah mereka, berhenti dari memfitnah, menuduh hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang akan menyebabkan ricuh, rusuh, ya. Lalu dijadikan isu-isu itu untuk hal-hal untuk menghambat pembangunan-pembangunan yang di dalam dakwah ini, membangun masjid, membangun sekolah, membangun kampus, dihalang-halangi, ya. Kemudian juga kita harapkan kepada penegak hukum hanya mendengar dari sebelah pihak, harus dicek ke lokasi, ditanyakan. Dengan hanya atas aduan-aduan yang tidak bertanggung jawab, lalu dipercaya sebuah informasi. Ini yang perlu kita sama-sama tangani, harus sama-sama kita perhatikan, sama-sama peduli, ya. Oleh sebab itu, para kaum muslimin, jangan mudah terprovokasi dengan fitnah-fitnah. Jika ada hal pelanggaran hukum, serahkan kepada penegak hukum. Jangan kita ormas tertentu yang bertindak seakan-akan dia sebagai jagoan di bangsa ini, ini akan menambah masalah di tengah bangsa ini. Kalau ormas-ormas itu tidak cepat ditindak oleh para penegak hukum yang berbuat semena-mena, yang menuduh orang dengan semena-mena, ini akan semakin menambah persoalan dan kericuan, keributan di bangsa ini. Karena saya melihat ada pembiaran sebagian ormas-ormas yang mereka teriak NKRI intoleran, tapi mereka adalah orang yang prakteknya benar-benar ya intoleran terhadap orang-orang lain. Maka ini penegak hukum harus tegas terhadap mereka. Ya, karena kalau tidak, kalau seandainya pihak lain dituduh, mereka tidak menggunakan akalnya, hilang kesabarannya, akan semakin menimbulkan persoalan tengah bangsa ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk khususnya Bapak yang bertanya dari Medan tadi dan kita semua yang menyimak. Selanjutnya kami angkat kembali untuk telepon yang kedua, masih di 0218236543. Halo. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Mbak Alo di Jawa Barat. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, Ustaz, maaf keluar dari tema ini, bagaimana ya hukumnya memelihara kucing, terus tapi banyak mudaratnya juga gitu, tapi tadinya saya mau buang gitu, tapi takutnya saya dolim gitu, takutnya di akhirat nanti mereka menuntut kepada saya, itu gimana ya Ustaz ya, mau nasihatnya gitu ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu kita dari Jawa Barat, semoga Allah SWT berberkahi kita dan beliau semua kita yang ikut mendengar mengikuti acara pagi ini. Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang rahim dengan makhluk Allah SWT para binatang. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu penting. Tidak boleh juga menyiksa, tidak boleh pula lebih-lebihan, sampai dibuatkan kandangannya, bahkan kadang-kadang untuk biaya kucing lebih besar daripada sumbang ke kucing pada memperhatikan tetangga kita. Ini juga tidak boleh. Yang seperti orang-orang kafir ya, yang mana binatang-binatang peliharaannya, anjing kesayangannya, kucing kesayangannya, itu biaya per bulannya mungkin bisa untuk satu anak kuliah ya. Jangan begitu pula. Tapi bukan berarti kita melihat binatang itu kita pukul, kita siksa, atau kita pelihara tinggal di rumah kita tidak kasih makan, kita tendang, ini tidak boleh juga. Berbuat seadilnya saja, sebiasanya saja. Kucing itu tidak perlu dibuang, dikasih makan seadanya, ditempatkan tempat yang lain. Ini kadang-kadang malah kucing dibawa di kamar, tempat yang bagaimana, dimuliakan banget, melebihi daripada manusia, kadang-kadang ini tidak boleh. Ya, kadang-kadang malah lebih sayang kepada kucing daripada anaknya. Ini juga tidak sewajarnya. Segala hal yang berlebihan dilarang dalam agama kita. Tapi kita memberi makan, apapun binatang yang kita makan, dia lapar, minum air. Kita ingat bagaimana seorang, ini dua kisah pada umat yang melalui kisah Rasulullah SAW. Agar bersikap benar kita terhadap binatang. Pertama, ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka gara-gara dia apa? Mengurung kucing tapi tidak ngasih makannya. Nah, kalau kita punya kucing, kasih makan saja, tidak masalah. Tapi kalau dipelihara dengan bagaimana biaya yang besar, ini juga terlaluan, berlebihan. Saya kira itu tidak perlu banget ya. Bahkan mungkin lebih baik uang itu untuk dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita, membantu anak yatim, membantu pendidikan-pendidikan Islam, lebih utama ke sana. Tapi jangan jangan pula kita tidak memberi kewajiban kita atau memberi makan binatang itu. Nah, ingat bagaimana keutamaan memberi binatang. Itu seorang wanita pelacur yang dikisahkan juga pada umat yang berlalu, kata Rasulullah SAW, ketika dia melihat seekor anjing haus, lalu dia mengambilkan air minum dengan sepatu yang dia, kemudian Allah berikan ampunan buat wanita itu dengan kebaikan hatinya pada binatang tadi. Walaupun binatang adalah anjing atau binatang yang hina ya, kalau di dunia di dalam hukum fikih, tapi bukan berarti kita harus membunuh, menyiksanya, tidak. Bila kita makan, kita kasih makan. Maka wanita tadi disebut keutamaan, bagaimana keutamaan memberi kebaikan kepada binatang sekalipun. Kepada binatang saja kita tidak anjurkan berbuat baik, apalagi sama manusia. Ya, tentu hal ini kita tempatkan pada posisi yang tepat saja. Tidak boleh juga menyiksa, tidak boleh juga acuh ya, ketika mereka kita pelihara di rumah kita, tetap diberi makan ya, sesuai dengan kebutuhan kucing itu yang sewajarnya sebagai kucing gitu ya. Jangan pula sebagai anak dia didudukkan atau sebagai hal yang lebih spesial, itu tidak kelebihan. Sebagaimana juga kebiasaan orang kafir. Ya, ini tidak boleh juga kita. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan bacakan untuk pesan singkat. Pertanyaan yang terakhir kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi ajakan dari sebagian kaum muslimin yang mereka dengan dalih mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Ali dan anak-anaknya, hingga meminta keberkahan kepada keluarga Ali, kemudian ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan memohon dan berdoa kepada keluarga Ali. Apakah hal tersebut boleh kita yakini atau kita benarkan? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Taib, ada orang yang ekstrim dalam mencintai keluarga Rasulullah SAW sampai meminta-minta ke kuburan mereka. Ya, waktu kita masih mahasiswa itu kita sering mendapat mendengarkan ketika masih banyaknya jamaah-jamaah umroh ataupun musim haji. Ya. Itu mereka di Ka'bah itu. Saya dengar langsung dari dengan telinga saya sendiri mengatakan, Ya Zainal Abidin, memintanya bukan kepada Allah. Memintanya kepada Ahlul Bait, Ya Ali bin Abi Thalib, Ya Fulan. Kenapa minta kepada makhluk? Ini sudah menempatkan mereka pada posisi yang tidak sewajarnya. Ya, mereka memang manusia-manusia mulia, kita ikuti nasihat-nasihat mereka, kita doakan mereka, memohonkan ampun buat mereka. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita mohonkan ampun buat mereka, bukan kita minta ampun dari mereka. Ya, kalau kita rezeki dari mereka dan mohon kepada mereka, ini perbuatan yang tidak ada bedanya dengan perbuatan kaum musyrikin dahulu, di mana mereka mengkultuskan kepada tokoh-tokoh mereka yang mulia itu. Sebenarnya kaum Nabi Nuh juga demikian, ulama-ulama yang di masa mereka, mereka kultuskan, mereka minta dalam hajat mereka, dalam doa mereka. Ini sudah menyelisihi cinta yang sudah tidak benarkan, penghormatan yang sudah tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, maka kita itu ikuti saja apa yang diaturkan oleh agama kita. Tapi ibadah dan doa kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada Ahlul Bait. Ya, walaupun bagaimana pemuliaannya Ahlul Bait, Ahlul Bait itu juga manusia. Ya, mereka juga punya kekurangan dan kesalahan pasti. Ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Hasan, dan juga tidak seperti keyakinan orang Syiah Arab yang menganggap kalau imam mereka menurut mereka maksum, enggak pernah salah, ya. Bahkan mereka juga meyakini bahwa mereka itu mendapat ilham wahyu dari Allah. Kata mereka demikian dalam kitab Sulkafi itu banyak sekali punyanya Al-Kulaini menjelaskan hal seperti itu, ya. Bahkan disebutkan dalam kitab Sulkafi itu, ya, bahwa imam mereka itu tahu kapan mereka mati dan tidak mati kecuali atas kehendak mereka sendiri. Bahkan juga disebutkan imam mereka itu punya semua kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, dan mereka tahu dengan segala bahasanya. Itu sudah over banget gitu. Dan begini menunjukkan bagaimana kita melihat ada penyimpangan-penyimpangan di dalam mencintai keluarga Rasulullah. Tidak boleh mengkultuskan mereka, tempatkan mereka pada tempat yang selayaknya, ya, pada tempat yang sewajarnya. Ya, kita tidak boleh menghina mereka, kita ke hak-hak mereka, membantu mereka jika mereka ada di samping kita, ya, kita hormati. Nah, bukan pula kita meminta hal-hal yang tidak wajar dari mereka, hal-hal yang hanya sepantasnya dari Allah Subhanahu wa taala kita minta. Enggak boleh kita lakukan itu kepada makhluk siapapun orangnya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengar ada seorang anak-anak menyebutkan wa fina nabiy ya'lamu ma fi ghadin, di tengah kita ada nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok, Rasulullah SAW menegur langsung. Tidak memberi uzur, oh, itu anak-anak, dia enggak paham, enggak begitu. Langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu tidak boleh. Tidak ada yang tahu akan keadaan besok kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu hal yang gaib. Dan banyak ada dalam Quran surah Al-A'raf, surah Al-An'am juga dijelaskan. Ya, walakum tu'alimul gaiba lastakthartu minal khair wa masanisu. Kalau aku tahu yang gaib, tentu tidak akan pernah aku akan dapat kebaikan banyak, tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang buruk. Ini jelas hal-hal seperti ini adalah hal berkaitan dengan akidah yang tidak pantas kita berikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih banyak atas kebersamaan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, ilmu dan juga harta rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang ada di studio, baik yang di Cilengsi maupun yang studio mini istri Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala hal-hal yang akan merusak iman kita. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.